Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat taufik untuk melaksanakan ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, yang diantara perintah tersebut adalah salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salah satu perintah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla setelah kita menunaikan salat wajib, kemudian sholat sunnah, kemudian kita berkumpul dalam satu majlis dalam rangka at-tafaqquh fid-din, mengkaji, mendalami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmat demi nikmat yang kita rasakan, yang wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya. Naam ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran akidah. Nah, jadwalnya pelajaran akidah, yaitu kita bahas atau kita ambil pembahasannya dari kitab Salasatul Usul, tiga landasan pokok karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang kita ambil syarah penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, dan karena posisi Anda melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Bakar hafizahullahu taala, karena enggak tahu sampai di mana. Nah, yang hadir terus pakai kitabnya. Enggak tahu juga. Cak. Nah, antum sering bolong. Ya, diulang lagi. Naam barakallahu fikum. Halaman 25. Jauh ya. Yeah. masuk halaman 25 maksudnya. Berarti halaman 24 selesai. Nah. Baik. Kita lanjutkan pada halaman 25. Kalau ngulang lagi lama lagi nih. Sepertinya sudah pembahasannya panjang lebar ya. Dari awal sampai halaman 24. Terbukti beberapa pertemuan hanya dapat beberapa lembar. Berarti kan panjang lebar penjelasan. Kita lanjutkan saja pada halaman 25 biidznillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-risalatu tsaniyah. Risalah yang kedua. Thalathu masail yajibu 'ala al-muslimi ta'allumuha wal 'amalu biha. Tiga masalah yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Kita mulai masuk pada inti pembahasan kitab, yaitu as-salasatul usul, tiga landasan utama ya, di dalam agama ini. Salatu masaila yajibu 'alal muslimi ta'allumuha wal 'amalu biha. Tiga masalah, tiga perkara yang wajib bagi seorang muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Perhatikan apa yang akan kita pelajari dari tiga perkara ini wajib bagi seorang muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Sehingga kita harus tahu tiga masalah tersebut. Taib al-ula i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ini matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Najdi rahimakallahu ta'ala. Kemudian syarah penjelasannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qauluhu i'lam. Ucapan penulis i'lam, ketahuilah, didahului dengan i'lam. Ketahuilah, i'lam ini bentuk amar dari fi'il apa? A'lama yu'limu. I'laman. I'lam. Ketahuilah. A'lama yu'limu atau alima ya'lamu? Gak ada yang menyangga. Kalau a'lama yu'limu, a'lim. Fi'il amarnya. Berarti ini apa? Dari fi'il? Alima ya'lamu. Nah. Baik. I'lam. Ketahuilah. Perhatikan ya. Kalau salah bacanya disanggah. Hadihil kalimata. Kulna fima sabak. Annaha kalimatun yu'tabiha lil ihtimam biha ba'daha wa ma'naha ta'lam wafham au ta'allam wafham wa tayaqqan. Ucapan penulis i'lam hadhil kalimah. Baik. Hadhil kalimata atau hadhil kalimatu. Di sini hadhil kalimata, ya. As-shawab hadhil kalimatu. Yang ada bukunya. Qauluhu i'lam, ucapannya i'lam, hadhil kalimatu. Kalimat ini atau kata ini, qulna fi masabaq, telah kita katakan pada penjelasan yang telah berlalu, annaha kalimatun yu'ta biha lil ihtimami biha, bahwasannya kalimat ini didatangkan ya, agar supaya seorang murid betul-betul perhatian dengan apa yang akan disampaikan ya. Nah, kalimatun yu'ta biha lil ihtimami bima ba'daha, kalimat yang didatangkan agar seorang murid atau yang diajak bicara ini memperhatikan kalimat yang setelahnya. Ini menunjukkan kalimat setelah i'lam ini kalimat yang penting. Wa makna kalimat i'lam adalah ta'allam, pelajarilah, wafham dan fahamilah, wa tayaqqan dan yakinilah. Ini makna i'lam. Jadi, qauluhu rahimakallah, kemudian ucapannya rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Hadza du'aun laka birrahmah, ini doa untukmu agar engkau mendapatkan rahmat. Subhanallah, seorang guru mendoakan muridnya. Baik. Dan ini merupakan pendidikan yang penting. Akhlak yang mulia. Bahwasannya seorang guru mendoakan kepada muridnya. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, fahamilah, pelajarilah, yakinilah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Dan ini bentuk rahmat dari penulis. Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Seorang murid didoakan. Jangan murid didoakan kejelekan. Doakan kebaikan. Walaupun mungkin dia nakal. Apalagi anak-anak. Doakan. Allah yarhamuk. Allah yahfazuk. Atau Allah yahdik. Jangan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Kurang ajar misalnya. Atau dasar. Anak siapa gitu ya. Jangan demikian. Baik, seorang guru harus memiliki sifat rahmah kepada muridnya. Doakan. Kalau seorang murid mungkin menjengkelkannya, doakan. Allah yahdik. Atau dengan doa-doa yang semisal. Demikian pula seorang tua kepada anaknya. Ini pelajaran bagi para orang tua untuk anak-anaknya. Doakan dengan doa yang baik untuk anaknya. Jangan sedikitpun mendoakan anak kita dengan doa yang jelek. Khawatir ketika kita mendoakan doa yang jelek, pas waktu mustajab, pas waktu mustajab, Allah kabulkan doanya, nampal iyadu billah. Padahal, tadi kita berdoa dengan doa jelek itu sekedar terlintas saja mungkin ya. Atau karena jengkel saja, atau yang semisalnya. Tetapi pas waktu mustajab. Hati-hati ini. Doakan kebaikan. Sejengkel-jengkelnya kita kepada anak-anak kita. Doakan kebaikan. Allah yahdik. Atau dengan doa-doa yang semisal. Hadza du'aun laka birrahmah, ini doa untukmu agar engkau mendapatkan rahmat. Wa hadza aidan kama sabaqa fi anna al-muallima yanbaghi an yatalattafa ma'al muta'allim. Dan ini juga sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Annal muta'allim, bahwasannya orang yang belajar, annal muallim bahwasanya seorang guru, seorang pengajar, yang bagi an yatalattafa ma'al muta'allim, mestinya seyogianya dia bersikap lembut kepada al-muta'allim, kepada orang yang belajar kepadanya, itu kepada muridnya. Nah, lemah lembut kepada muridnya. Wa an yad'u lahu, dan hendaklah dia mendoakan muridnya, anak didiknya. Wa yuraghibahu fa inna hadza min a'dami wasa'il at-ta'lim. Nah, hendaknya mendoakannya dan memberikan motivasi ya kepada anak didiknya. Nah, dibesarkan hati-hati anak didiknya. Fa inna hadza, karena sesungguhnya ini min a'dami wasa'il at-ta'lim. Ini termasuk daripada na'am metode taklim yang paling agung. Nah, wasilah atau metode taklim, pengajaran, pendidikan yang paling agung, mendoakannya dan memberikan motivasi kepadanya. Jangan anak-anak dibuat putus asa. Nah, baik, belajar misalkan pelajaran yang susah, sulit. Nah, anaknya memang susah untuk memahami. Akhirnya gurunya kesel. Dasar kamu bodoh. Jangan. Baik. Kalau muridnya dalam keadaan kemampuan berpikirnya kurang atau tidak seperti yang lainnya, doakan. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkanmu. Nah, yassarallahu umurak. Allah yassir. Nah, Allah yahdik atau yang semisalnya. Berikan motivasi. Jangan mengucapkan kata-kata yang menjadikan seorang murid putus asa atau kecewa. Kemudian wala yambaghi lahu an yuqabila al-muta'allim bil qaswati wasyiddati wal ghilzah. Dan tidak seyogianya. Tidak seyogianya bagi seorang guru ya untuk menghadapi orang yang belajar atau muridnya na'am dengan qaswah syiddah dan ghilzah, dengan keras dan kasar. Jangan. Nah, li'anna hadza yunaffiru 'anil 'ilm, karena ini bisa menjadikan orang lari dari ilmu. Nah, enggak mau belajar di Mahadun Nurain. Kenapa? Gurunya pegang pecut yang tajam misalkan. Kalau mukul keras. Anak-anak namanya anak-anak ya. Nah, atau yang semisalnya. Maka jangan sampai seorang guru nah berlaku kasar atau keras ya kepada muridnya ya, karena yang demikian akan yunaffir 'anil 'ilm, akan bisa memalingkan dia atau melarikan dia dari ilmu, akhirnya besok enggak mau masuk. Nah, baik, ini pentingnya at-talattuf, bersikap lembut ya. Summa hadza aidan yadullu ala nushi min asy-syekh rahimahullahu taala. Kemudian ini juga menunjukkan na'am nasihat dari syekh rahimahullahu taala, wa annahu yuridu nasihata, bukan nasihati, di sini nasihati ya, jangan tertipu dengan apa ini harokat-harokat yang ada di sini ya. Baik. Wa annahu yuridu nasihata wal manfa'ata wat tawjihas sadida, bahwasanya beliau rahimahullahu taala menginginkan nasihat kepada muridnya, wal manfaah, dan menginginkan manfaat, wat tauji as-sadid, dan juga menginginkan bimbingan yang benar, bimbingan yang lurus, ya, untuk para penuntut ilmu. Sehingga beliau mengatakan, ihlam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ini sebagai bentuk nasihat dari penulis Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala kepada para penuntut ilmu atau para pembaca. Selesai dari ucapan beliau, i'lam rahimakallah. Mafhum ya? Kemudian as-saniyah yang kedua, wa qawluhu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masail ats-tsalatsi wal 'amalu bihinna. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala mengatakan, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ta'allumu hadhihi al-masail ats-tsalats, wajib mempelajari tiga perkara ini, wal 'amalu bihinna, dan mengamalkan ketiga-tiganya. Nah, dan mengamalkan na'am ketiga perkara tersebut. Apa saja tiga perkara tersebut nanti akan bersambung dengan matan Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk pada rincian tiga perkara tersebut, kita baca syarah penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala tentang kalimat ini. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara ini dan mengamalkan dengannya. Qauluhu annahu yajibu, ucapan penulis, ucapan Syekh Muhammad An-Najdi, annahu yajibu, bahwasanya wajib. Kalimat annahu yajibu, al-wujubu ma'rufun indal usuliyin. Kalimat al-wujub ini ma'ruf, ya. Naam, di kalangan para ahli usul. Wal wajib, adapun yang dinamakan wajib, huwa syai'ul ladzi la budda min, yaitu sesuatu yang harus dilakukan. Ini namanya wajib. Salat wajib 5 kali sehari, berarti harus dilakukan. Al wajib huwa syai'ul ladzi la budda min. Perkara yang wajib adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Wa qad arafahu al-usuliyun bi annahu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dan para ahli usul fikih, ya, mereka telah mendefinisikan yang namanya wajib, bahwasanya definisi wajib adalah bi annahu ma yusabu fa'iluhu, adalah perkara yang diberi pahala pelakunya, itu sesuatu yang pelakunya diberi pahala, wa yu'aqabu tarikuh, dan yang meninggalkannya berdosa, diberi hukuman. Nah, ini makna wajib menurut ahli usul. Bahwasanya wajib itu apa? Sesuatu yang pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkannya diberi dosa atau hukuman. Ini namanya wajib. Contoh, sholat wajib. Yang melakukan sholat wajib dapat pahala. Nah, baik. Kemudian yang meninggalkan sholat wajib dapat dosa. Ini namanya wajib. Baik. Dan tentunya harus disertai dengan tadi. Nah, ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini penting, ya, kait ini penting. Nah, wajib adalah perkara atau sesuatu yang pelakunya, naam, diberi pahala, Nah, diberi pahala ya, ketika dia melakukannya karena Allah Azza wa Jalla tentunya ya. Baik. Wa aslul wujubi fil lughah. Dan asal kalimat wajib secara bahasa ats-tsubutu wal istiqrar. Asalnya adalah ats-tsubut wal istiqrar. Tetap. Tetap teguh. Enggak berubah. Nah, ini asli makna kata wajib atau al-wujub secara bahasa. Yuqalu wajaba kadza ay sabata wastaqarra. Dikatakan wajaba kadza, kalimat wajaba kadza artinya sabata wastaqarra. Itu telah sabit dan telah tetap. Qala ta'ala fil budun, fil budni, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang na'am unta yang dijadikan hadi. Fa idza wajabat junubuha, dan apabila telah wajabat junubuha ay saqatat 'alal ardi, yaitu telah jatuh ke tanah. Wajabat di sini artinya apa? Saqatat 'alal ard wa saqarrat maitatan ba'da tadkiyatiha, dan telah menjadi na'am mayit, sudah menjadi mayit setelah disembelih. Fakulu minha wa at'imu, maka makanlah dari sesembelihan tersebut dan bersedekahlah dengan dagingnya. Nah, atau dengan apa, hewan yang telah disembelih tersebut. Jadi makna wajibat di sini apa? Nah, saqatat 'alal ard wastaqarrat maitah ba'da tadkiyatiha. Ini makna al-wujub secara bahasa, yaitu as-subut wal-istiqrar, tetapnya dan na'am teguhnya. Faqauluhu, kemudian ucapannya yajibu, yadulu ala annal amro laisa min babil istihbab. Ini menunjukkan bahwasanya urusan yang akan disebutkan tadi, yang akan disebutkan nanti, tiga perkara tersebut, ini laisa min babil istihbab. Ini bukan dari perkara-perkara yang mustahab, bukan. Tetapi apa yang akan disampaikan nanti adalah perkara yang wajib. Masya'a, man sya'a fa'al, wa man sya'a tarak. Bukan dari perkara-perkara yang mustahab. Barang siapa yang pengen mengerjakan silakan, barang siapa yang pengen meninggalkan silakan, bukan. Bal al-amru min babil ilzamin Allah. Bahkan, nah perkaranya adalah termasuk dari pembahasan atau bab ilzamin Allah, keharusan. Naam, dari Allah Azza wa Jalla, Allah mengharuskan hambanya untuk demikian dan demikian. Laisa hadzal ijabu min qibali syekh, dan kewajiban ini itu bukan dari sisi syekh, bukan dari sisi penulis. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk nah mempelajari tiga perkara dan mengamalkannya. Jadi tiga perkara ini yang merupakan perkara yang wajib ini bukan diwajibkan oleh syekh penulis Syekh Muhammad An-Najd, bukan, tetapi itu semua min indillah, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa innama huwa min kibalillah, hanya saja itu adalah datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Fima anzala fil kitabi wa sunnah min ilzamil ibadi bihadhihi masail. Itu semua datang dari Allah Azza wa Jal, terdapat dalam na'am Al-Quran dan hadis. Allah turunkan di dalam Al-Kitab, yaitu Al-Quran, wa sunnah, yaitu di dalam hadis. Min ilzamil ibadi bihadil masail. Itu Allah mengilzamkan, mengharuskan hamba-hambanya untuk mempelajari dan mengamalkan tiga perkara yang akan disampaikan nanti biiznillahi ta'ala. Baik. Sejam tadi ya. Qauluhu, ucapan penulis, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ayajibu ala kulli dzakarin wa unsa minal muslimin, yaitu wajib bagi setiap laki dan perempuan dari kaum muslimin. Sawa'un kanu ahraran aw abidan, sama saja mereka itu orang-orang yang merdeka atau hamba sahaya atau budak, au dzukurun au inatsan, sama saja pria atau wanita. Li'annal mar'ata tusyarikur rajula fi katsirin minal wajibat. Karena sesungguhnya wanita itu na'am sama dengan lelaki dalam banyak kewajiban-kewajiban. Nah, seperti contohnya, nah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Terus muslimah wajib enggak? Hadisnya kan muslim. Baik. Demikian pula muslimah mengikuti muslim ini. Nah, baik. Karena wanita itu tusyarikur rajul fi katsirin minal wajibat. Wanita itu sama dengan laki-laki dalam hal menjalankan kewajiban-kewajiban. Illa ma khassahu dalil birrijal. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan ini khusus laki-laki. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan khusus untuk laki-laki. Seperti misalkan apa? Ihram ketika ibadah haji. Kalau laki-laki pakai sarung dan selendang. Nah, ini khusus laki-laki, enggak boleh perempuan ikut seperti ini. Seperti juga memakai hijab. Pakai cadar atau yang semisal. Ini khusus perempuan. Laki-laki enggak boleh. Namun pada umumnya, kaum wanita itu juga sama dengan laki-laki dalam hal kewajiban. Dalam hal sholat, puasa, dan seterusnya. Kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Kecuali yang dikhususkan oleh dalil bahwasanya ini untuk laki-laki, maka wanita enggak boleh. Fa inna yuqtasu bihim, maka kalau dikhususkan untuk laki-laki maka hal tersebut khusus untuk mereka. Mis contohnya wujubu salatil jama'ati fil masajid. Contohnya wajibnya salat jamaah di masjid. Ini khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan atau wanita tidak wajib sholat jamaah di masjid. Nah, wa sholatul jum'ah, demikian pula sholat jum'ah. Wa sholatil jum'ah, sholat jum'ah juga wajib hanya untuk laki-laki yang dewasa, yang balig. Nah, dan mukim. Adapun untuk wanita maka tidak wajib sholat jum'ah. Wa mithl ziyaratil kubur, dan seperti contohnya ziarah kubur. Ini khusus untuk laki-laki ziarah kubur itu. Alal qaul, menurut satu pendapat. Adapun ziarah kubur untuk wanita, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan boleh, selama dia menjaga adab-adab, keluar rumah pakai hijab, terus dia orang yang bisa menahan atau bisa sabar. Enggak datang ke kuburan langsung nangis, mukul-mukul pipi, melakukan niyaha. Tapi sama dia bisa menjaga adab-adab, boleh wanita melakukan ziarah kubur. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan mutlak enggak boleh sama sekali wanita melakukan ziarah kubur. Dan ini mungkin yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullahu taala. Nah, bahwasanya ziarah kubur khusus untuk laki-laki. Baik. Karena memang telah datang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ziarah kubur untuk wanita. Baik, namun setelah itu datang hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Fa'innaha tudzakkirukum al-maut. Apakah maka Rasulullah SAW, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, adapun sekarang ziarahlah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu apa? Mengingatkan kalian akan kematian. Sunnah ziarah kubur ya kawan. Apalagi di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini. Antum yang mungkin berkecimpung di pasar, di kantor, di jalan-jalan dan seterusnya. Hiruk pikuknya dunia, penting untuk ziarah kubur. Supaya apa? Mengingatkan terhadap akhirat. supaya ingat mati. Nah, hanya saja tidak boleh ziarah kubur dengan cara apa? Syaddur rihal, dengan cara safar, perjalanan safar. Nah, tidak boleh. Nah, la tusyaddur rihal illa ila thalathatin masajid. Rasulullah SAW bersabda tidak boleh melakukan syaddur rihal, safar, untuk melakukan ibadah kecuali pada tiga tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain tempat ini tidak boleh. Baik. Maka ziarah kubur ya di tempat dia mungkin. Ya. Ketika dia lewat, mungkin mau ke kantor. Ya. Lewat ada kuburan, mampir. Assalamualaikum ya ahla diyar. Minal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallah bikum lahiku. Mendoakan saudara-saudaranya kaum muslimin. Melihat kuburan. Nah, insyaallah akan mengingatkan kematian. Ya. Nah, baik. Dia akan sadar bahwasanya dia akan menyusul saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia. Ya demikian. Antum lewat kuburan jangan cuma cuek. Mampir sebentar. Ziarah kubur. Mengingat kematian. Nah, barakallahu fiik. Taib tentang ziarah kubur untuk wanita fi khilaf. Ada yang mengatakan boleh selama wanita tersebut menjaga adab-adab ziarah kubur, ada yang mengatakan enggak boleh. Nah, karena ini khusus kaum pria. Nah, dan ini mungkin yang dipilih oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fa innaha khassatan birrijal. Sesungguhnya ziarah kubur itu khusus bagi laki-laki. Wa misal al-jihad fi sabilillah fa innahu khassun birrijal. Dan seperti contoh lain, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, mengangkat senjata, memerangi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, fa innahu khassun birrijal. Maka ini khusus untuk laki-laki. Nah, khusus untuk laki-laki. Famadalla dalilu ala ikhtisasihi birrijal fa innahu yukhtassu bihim. Maka sesuatu yang dalil telah menunjukkan bahwasannya itu khusus untuk laki-laki, maka itu khusus untuk mereka. Wa illa fa innal asla annar rijala wa nisa sawa'un fil wajibati wa tajannubul muharramat wa sa'irut takalif. Nah, taib. Dalil yang menunjukkan atau sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil bahwasannya itu khusus untuk laki-laki, maka itu khusus untuk mereka. Wa illa, dan pada asalnya, al-asla, fa'inal asla, pada asalnya, laki-laki dan wanita itu sama saja dalam hal kewajiban. Dalam hal menjalani kewajiban, dan dalam hal menjauhi perkara-perkara yang haram. Pada asalnya sama antara laki-laki dan perempuan. Wasair takalif, dan pada asalnya laki dan perempuan itu sama dalam seluruh naam takalif, dalam seluruh beban syariat. Nah, wa min dzalika anna ta'allumal ilmi wajibun 'ala rijali wa nisa. Contohnya, contoh bahwasanya laki-laki dan wanita itu sama dalam hal kewajiban dan meninggalkan keharaman dan dalam seluruh beban syariat, ya. Contohnya anna ta'allumal ilmi, bahwasannya mempelajari ilmu wajibun ala rijali wa nisa, wajib bagi laki dan perempuan. Jadi belajar ilmu, nah, itu wajib bagi setiap laki dan perempuan. Nah, li'annahu la yumkinu ibadatullah jalla wa ala allati khalaqana min ajliha illa bi ta'allumil ilm alladhi na'rifu bihi. Taib. Alladzi na'rifu bihi ibadata rabbina. Kenapa wajib laki dan wanita untuk mempelajari ilmu, ilmu agama, ilmu tentang kewajiban-kewajiban, wudu, salat, ya, dan seterusnya. Nah, karena tidak mungkin peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin ibadah kepada Allah, yang mana ibadah ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita karenanya. Itu tujuan kita. Tujuan diciptakan Allah, diciptakan kita, diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Azza wa Jalla adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin ibadah kepada Allah akan terrealisasi atau terwujud kecuali dengan belajar ilmu. Belajar ilmu atau pengetahuan agama yang dengannya kita akan mengetahui tata cara ibadah kepada Rabb kita, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Fa hadza wajibun 'ala rijali wan nisa an yata'allamu umura dinihim la siyama umuril aqidah au umurul aqidah. Maka ini wajib bagi setiap laki dan wanita, setiap laki dan perempuan untuk mempelajari perkara-perkara agama mereka, la siyama umurul aqidah, terlebih perkara-perkara akidah. Nah, terlebih perkara-perkara akidah, yang dimana perkara akidah ini adalah kunci daripada naam keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Nah, kunci diterimanya seluruh amalannya. Sebanyak apapun amalannya, ibadahnya, sholatnya, zakatnya, sedekahnya, kalau akidahnya rusak, menyekutukan Allah, nah, dan seterusnya, maka tidak berguna seluruh amalannya. Nah, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya. Ketika seseorang akidahnya rusak, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting untuk mempelajari akidah. Dan apa yang akan kita bahas ini dalam kitab ini adalah tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan al-aqidah. Kemudian qauluhu salatu masail, ucapannya tiga perkara wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara dan mengamalkannya. At-ta'allum huna maknahu, mempelajari di sini maknanya at-talaqqi 'anil ulama wal hifdz wal faham wal idrak. Mana mempelajari tiga perkara ini? Mempelajari di sini artinya at-talaqqi 'anil ulama, langsung bertalaqqi dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu. Nah, 'anil ulama'i wal hifdz wal faham wal idrak, bertalaqqi dari para ulama, ya. Naam, atau dari taib, orang-orang yang hafid, yang faham, yang mengetahui tentang perkara-perkara yang akan disebutkan nanti biiznillahi ta'ala. Jadi jangan belajar akidah, nah misalkan taib tidak dengan guru, tidak dengan guru. Nah, apalagi perkara akidah, perkara yang sangat riskan, salah sedikit, nah bahaya. Nah, maka perlu untuk belajar dengan guru. Nah, perlu belajar dengan ulama, orang yang berilmu, yang mengetahui tentang apa yang sedang kita pelajari dari perkara akidah tersebut. Hadza huwa ta'allum, ini yang dinamakan ta'allum, ini dinamakan belajar, belajar kepada orang yang berilmu. Laisal muradu mujarrad qira'atin aw mutala'atin aw mutala'atin hurra. Dan yang dimaksud di sini bukan sekedar membaca atau sekedar menelaah saja. Nah, tidak bertanya atau belajar kepada seorang guru atau ulama. Bukan ini dimaksud. Bukan sekedar membaca saja atau menelaah saja. Bukan. Tetapi apa? At-ta'allum atau at-talaqqi 'anil ulama. Belajar atau langsung bertalaqqi kepada orang yang berilmu. Kama yusammuna hadza laysa ta'alluman. Sebagaimana mereka menamakan ini bukan ta'allum, ini bukan belajar. Kalau sekedar membaca, sekedar menelaah sendiri, otodidak, innama ta'allumu huwa talaqqi an ahli al-'ilm ma'a hifdz dzalika wa fahmihi wa idrakihi tamaman. Baik. Sesungguhnya at-ta'allum, belajar itu adalah at-talaqqi an ahli al-'ilm. Talaqqi, langsung belajar kepada seorang yang berilmu, ahlul ilmi. Ma'a hifdz dzalik, disertai dengan menjaga apa yang dipelajari tersebut, wa fahmi, dan memahaminya, wa idrakihi tamaman, dan mengetahuinya secara sempurna. Mutqin, hadza huwa ta'allum sahih, ini yang dinamakan belajar dengan metode yang benar. Ini belajar yang benar yang seperti ini, belajar dengan seorang ahlul ilmu, seorang yang berilmu, dengan guru, bukan otodidak semata, sekedar membaca. Amma mujarradul qira' wal mutala' fa innaha la takfi fit ta'allum. Adapun sekedar membaca dan menelaah semata, ini tidak cukup dikatakan ta'allum, tidak cukup dikatakan belajar. Wa in kanat matlubatan, walaupun ini apa? Matlubah. Walaupun ini dituntut, membaca, menelaah ini dituntut, tetapi ini bukan ta'allum. Nah, karena yang nama ta'allum, belajar, itu talaqqi dari ahlul ilm. Wa fiha faidah, walaupun membaca dan menelaah itu ada faidahnya, lakinna hala takfi, akan tetapi ini tidak mencukupi. Wa la yakfil iktisar 'alaiha, dan tidak cukup. Nah, hanya mencukupkan diri pada kegiatan membaca atau menelaah saja. Kenapa enggak ta'lim ke masjid dan lain sebagainya? Saya kan sudah membaca di rumah. Sama aja apa yang dibaca di sana dengan dibaca di sini. Misalkan. Sekedar otodidak semata. Nah, padahal dia belum pernah talaqqi nam kepada para ulama atau orang-orang yang berilmu. Baik. Dan bisa jadi banyak, lebih banyak salahnya, kelirunya. Nah, tapi ketika seseorang hanya belajar atau mencukupkan diri dengan membaca atau menelaah, tidak mau bermajlis, tidak mau bertalaqqi, ya. Nah, apalagi kalau membacanya hanya sekedar membaca terjemahan, ya. Nah, baca terjemahan. Nah, bisa jadi mungkin penerjemah salah tulis, atau penerjemah salah ketik. Akhirnya ini yang diyakini, seyakin-yakinnya oleh orang yang membaca. Beda dengan orang yang, nah, dia sudah mutqin ilmunya. Nah, ketika dia membaca, dan ada sesuatu yang terasa ganjil, nah ini ganjil sepertinya. Lihat kitab aslinya. Nah, demikian. Kalau dia mutqin ilmunya, tapi kalau sekedar mencukupkan diri dengan membaca dalam keadaan dia belum pernah belajar dengan para ulama atau talaqqi, nah ini bahaya, berbahaya. Apalagi kalau hanya sekedar belajar di mana, di internet misal, nah, ketik ini ketik itu, nah hukum ini hukum itu misalkan, atau yang semisalnya, nggak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, baik, mencukupkan diri dengan itu, ini bahaya. Wala yajuzu tatalammad. Baik, wala yajuzu at-tatalmud. Tidak boleh berguru alal kutub. Tidak boleh berguru kepada kitab-kitab saja. Sekedar membaca dan menelaah. Kama huwal waqi fi hadzal waqt, sebagaimana yang terjadi di waktu sekarang ini. Li'anna tatalmud alal kutub khatirun jiddan. Yahsulu minhum mafasid. Karena berguru hanya kepada kitab-kitab saja, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Yahsulu minhum mafasid. Akan muncul kerusakan-kerusakan. Wa ta'allum. Taib. Wa ta'allum adar minal jahil. Yahsulu minhum mafasid wa ta'allum adar minal jahil. Akan muncul kerusakan-kerusakan. Dan ini lebih bahaya daripada apa? Kebodohan. Nah, merasa berilmu, ya, merasa oh sudah tahu saya. Nah, saya baca di terjemahan ini misalkan. Baik. Kemudian dia menjelaskan dengan penjelasan yang mungkin padahal penerjemah salah ketik atau salah menerjemahkan misalkan. Maka ini lebih bahaya daripada kebodohan. Orang yang belajar sekedar otodidak, membaca dan menelaah, ini bahaya sekali. Bisa lebih berbahaya daripada kebodohan. Lebih baik dia diam. Tidak berbicara berdasarkan otodidaknya. Daripada dia berbicara tanpa ilmu. Baik. Li'anna al-jahila ya'rifu annahu jahil, annahu ja'il. Baik. Wa ta'allum adzur min al-jahl. Merasa berilmu, merasa sudah tahu, ini lebih parah daripada kebodohan. Li'anna al-jahil ya'rifu annahu jahil, karena orang yang bodoh itu tahu bahwasannya apa, dia itu bodoh. Saya ini bodoh. Faham. Mengerti dengan kadar dirinya saya bodoh, maka dia diam. Beda dengan orang yang sok berilmu. Wa yaqifu 'inda haddih, dan orang yang bodoh itu berhenti pada batasannya. Oh, ini bukan urusan saya misalkan. Berhenti dia. Enggak sembarangan. Lakinnal muta'allim, akan tetapi orang yang sok berilmu, ya ra annahu 'alim, dia merasa dia itu berilmu. Fayahillu ma haramallah, atau fayuhillu ma haramallah, sehingga dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sok berilmu, sehingga dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa yuharrimu ma ahalallah, dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa yatakallam wa yaqulu 'ala Allah bila ilm, dan dia berbicara atas nama Allah, berbicara tentang agama Allah bila ilm, tanpa ilmu. Fal mas'alatu khatiratun jiddan, maka masalah ini sangat berbahaya sekali. Itu tentang berbicara tanpa ilmu. Sekedar belajar otodidak, membaca atau menelaah tanpa dibimbing oleh seorang guru atau orang yang berilmu, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Baik, contoh misalkan, ada yang bertanya apa hukumnya misalkan. Apa contohnya? Apa hukumnya kuda misalkan? Daging kuda misalkan. Oh, haram itu. Haram. Saya telah membaca di buku terjemahan ini. Hukum daging kuda itu haram. Padahal qadarullah, si penerjemah salah. Si penerjemah maksudnya pengen mengatakan daging kuda itu halal. Tetapi tertulis atau ngetik, mungkin ngetiknya sambil ngatuk, haram. Orang yang belajar otodidak, demikian halnya. Akan mengikuti apa yang ada di buku tersebut. Dari kekeliruan dan kesalahan. Beda dengan orang belajar dengan orang yang berilmu. Ini salah harokat. Oh, ini salah ini. Bisa jadi ini keliru. Atau yang semisalnya. Terbukti di cetakan yang lain ini berbeda. Cetakan yang lain bukan haram tetapi halal. Demikian kalau kita belajar dengan orang berilmu. Baik. Karena orang berilmu tahu ada dalil yang menunjukkan halalnya apa? Kuda, daging kuda. Baik. Sehingga bahaya belajar otodidak sekedar membaca dan menelaah tanpa ada yang membimbingnya. Baik, berbicara tanpa ilmu ini sangat berbahaya sekali. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Fal ilmu la yukhadu minal kutubi mubasyaratan innamal kutubu wasail. Ilmu itu nam tidak diambil dari kutub secara langsung begitu saja. Ya. Dengan membaca dan menelaah. Innamal kutubu wasail, hanya saja kitab-kitab itu adalah wasail, wasilah. Wasilah untuk mendapatkan ilmu. Nah, kitab-kitab ini yang kita miliki wasilah untuk mendapatkan ilmu. Kita belajar dengan guru, dengan ahlul ilm, atau dengan ustaz, atau yang semisal. Amma hakikatul ilmi fa innaha tu'khadhu 'anil ulama jilan ba'da jil. Adapun hakikat ilmu itu adalah na'am diambil dari para ulama. Nah, diambil dari para ulama dari generasi ke generasi. Para sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in mengambil dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'ut tabi'in mengambil dari tabi'in. Dan demikian seterusnya sampai zaman kita. Kita ngambil dari para ulama yang hidup zaman sekarang. Dan demikian seterusnya. Wal kutubu innama hiya wasailu litalabil ilm. Dan kitab-kitab hanya saja dia sebagai wasilah, perantara untuk mendapatkan ilmu atau untuk menuntut ilmu. Nah, selesai dari penjelasan ucapan Syekh Muhammad An-Najdi, annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu hadhil masail ats-tsalats wal 'amalu bihin. Naktafi bihadzal miqdar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.